Engkau buah hatiku, Engkau buah cintaku, Engkau buah doaku, tapi bukan buah dada mertuaku. Tangisan pertamamu 13 September ditandai para dokter sibuk mengatasi wabah muntaber. Bagaikan anak kecil yang gembira main boneka, kulihat omamu yang tua kegirangan sampai lupa itu BH turun ke bawah. Walau bapakmu kere, walau doku garadae, ibarat makan nasi lauknya hanya tempe. Demi untuk menebusmu, buah hatiku sayang, motor tua semata wayang ku kecilkan jadi uang. Dengarlah pesan bapakmu, jangan suka main perek, nanti burungmu bisa bengek. Dan kawan-kawan setiap malam kerjanya mabok-mabokan dan nyolong ayam orang. Engkau buah hatiku, dengarlah pesan bapakmu, jangan suka main perek, nanti burungmu bisa bengek. Anakku, mendingan kau jadi seperti gepeng, jadi orang tua.